Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayul ikhwa ayul akhawat rahimakumullah. Kembali kita buka kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan pada majlis sekarang ini kita akan membahas mengenai bab yang disebutkan oleh penulis, yakni bab mengenai sihir, yakni sihir, pengaruhnya, hukum bagi tukang sihir dan orang yang memperbolehkan melakukan sihir. Jadi ini yang disebut oleh penulis di sini. Dan kata beliau di sini, wa syahaduna anna fid dunya sahran aw sihran wa sahara illa annahum la yadhurrun aw la yudhirrun ahadan illa bi idznillah azza wa jal. Sampai yakni yang disebutkan oleh penulis, kita bacakan. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, sihir pengaruhnya, hukum bagi tukang sihir dan orang-orang yang memperbolehkan melakukan sihir. Ahlussunnah mempersaksikan bahwa di dunia ini terdapat sihir dan para penyihir. Tetapi mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan mereka tukang sihir tidak bisa memberikan mudarat dengan sihir tersebut kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Barang siapa yang melakukan dan mengamalkan sihir di antara mereka dan berkeyakinan bahwa sihir tersebut bisa memberikan mudarat atau manfaat tanpa seizin dari Allah, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Jika sifat sihir tersebut menyebabkan kekafiran, maka dia diminta untuk bertobat. Kalau dia bertobat, maka itu yang diharapkan. Dan kalau tidak, maka lehernya dipenggal. Dan apabila sifat sihir tersebut tidak menyebabkan kekafiran atau berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami, maka ia dilarang dari hal tersebut. Dan kalau ia kembali melakukannya, maka diberi hukuman. Apabila dia mengatakan sihir tidaklah haram dan saya berkeyakinan bolehnya sihir tersebut, maka wajib untuk membunuhnya karena dia membolehkan sesuatu yang kaum muslimin telah bersepakat tentang keharamannya. Baik. Jadi dari bacaan tadi, yakni bacaan terjemah penulis, yakni Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala tadi, dah jelas. Jelas ini adalah keyakinan aqidatus salaf, keyakinan salaf dan juga ashabul hadis, yakni keyakinan ahlus sunnah wal jamaah pada sihir dan juga orang-orang yang melakukan sihir, tukang-tukang sihir dan lain sebagainya. Taib, jadi beliau rahmallahu ta'ala, Al-Imam As-Sabuni rahmallahu ta'ala, di dalam kitabnya dah kita sebutkan, yakni beliau menyebutkan masalah-masalah yang di situ diselisihi, ditentang oleh selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab kita ini adalah kitab yang membahas mengenai akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di situ ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak meyakininya, yang tidak meyakininya. Nah, dalam hal ini sihir. Oleh karenanya Al-Imam As-Sabuni Abu Uthman di sini menyebutkan Ahlus Sunnah mempersaksikan wa syahaduna anna fid dunya sihran wa sahara. Yani Ahlus Sunnah mempersaksikan bahwa di dunia ini terdapat sihir, ada sihir dan tukang sihir. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa beliau sebutkan di sini? Karena beliau ingin menekankan bahwa di luar ini berarti di luar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jangan heran ada di antara ulama-ulama yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah. Yani Mu'tazilah ini adalah salah satu di antara kelompok-kelompok al-mutakallimun, al-mutakallim, ahlul kalam. Ahlul kalam kita dah sebutkan kenapa mereka disebut ahlul kalam. Kalam maknanya cakap. Kenapa mereka disebut ahlul kalam? Karena mereka menyandarkan masalah-masalah akidah dan merujuk masalah-masalah akidah ke akalnya. Ke akalnya. Oleh karenanya mereka disebut ahlul kalam. Jadi tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka merujuk kepada akalnya. Jadi apa yang tak masuk akal bagi mereka, mereka tidak tetapkan. Nah, kalau ada yang masuk akal, jadi kalau ada nas, dalil, Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan akal, dia terima. Tapi kalau dia tidak masuk akal mereka, ada dalil, ada nas, Quran, Sunnah, tak masuk akal, tidak diterima. Gitu. Oleh karenanya disebut ahlu kalam. Nah, jadi salah satu di antara ahlu kalam yang menolak adanya sihir ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya sihir dengan alasan kalau kita tetapkan sihir, nah ini alasannya akal. Tadi kita sebutkan mereka ini rujuk kepada akal. Dengan alasan secara akal katanya, kalau kita tetapkan sihir, sihir ini kan suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu hal yang luar biasa, suatu hal, kejadian, peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, ini kalau kita tetapkan kejadian yang luar biasa semacam ini, maknanya apa bezanya dengan kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi, yakni mukjizat. Ada kan istilah kita ini ya, kejadian-kejadian yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini, ulama dah sebutkan. Ada nama mukjizat, ada namanya karomat, ada namanya istidraj. Nah, ini tiga nih. Ada namanya mukjizat, adanya karomat, karamah gitu, karomah. Ada namanya istidrak, istidraj, adanya istidraj. Itu tiga tuh. Jadi sebelum kita sebutkan perbezaan antara tiga nih, jadi Mu'tazilah menyebutkan ini adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada kehidupan manusia. Apabila kita tetapkan, makna kita tetapkan, kita samakan dia dengan mukjizat, kita samakan dengan karamat, macam tu. Jadi tak masuk akal. Tak masuk akal. Oleh karenanya nas-nas yang ada tu mereka ketepikan. Dan kalau ada nas-nas yang mirip dengan pendapat mereka, mereka tetapkan. Contoh nas yang mirip, contoh nas yang mirip, yakni yang dekat kepada akal mereka adalah nas dalam surah Thaha ayat 66 yang bercerita tentang sihir Fir'aun melawan tongkat Nabi Musa, macam tu. Nah, di situ kan diceritakan bahwa sihir-sihir Fir'aun melemparkan tali-tali, kemudian yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Jadi seolah-olah Nabi Musa di situ melihat, membayangkan melihat ular yang yakni bergerak ke kepadanya. Ular-ular yang bergerak. Jadi nampak yukhayyal, yakni nanti kita akan sebutkan macam-macam sihir. Jadi di situ kata Mu'tazilah, ditengok di sini. Di situ disebut sihir yang menipu gitu. Takhyil, sihir yang menipu. Berarti kalau menipu berarti tak sihir sebetulnya. Jadi dia sebutkan dalam ayat ini menunjukkan bukan sihir yang sebenarnya. Jadi Mu'tazilah menyebutkan kalaupun ada sihir, sihir yang tipu-tipu. Jadi tidak sampai menyakiti, tidak sampai yang sihir yang kita ketahui secara umuman tidak. Dan nanti kita akan sebutkan juga mengenai apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir atau tidak. Nah, itu semua mereka ketepikan. Jadi yang mereka ketepikan adalah sihir yang hakikat sebenar. Nah, adapun yang di dalam Al-Quran katanya yang disebut hanyalah sihir takhayul, sihir khayal, yakni akal-akalan macam tu, sihir tipu. Seperti sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun kepada Nabi Musa, yakni ketika melempar tali-tali. Jadi nampak terbayang, nampak bagi Nabi Musa itu adalah tali, padahal itu adalah ular, padahal itu tali. Tapi bukan ular sebenar, bukan ular sebenarnya, tapi itu adalah hakikatnya tali. Tapi dengan cara penipuan macam tu, si tukang sihir ini menipu bayangan sehingga nampak seperti betulan. Oleh kerana Nabi Musa AS melempar tongkatnya, kemudian jadilah ular yang sebenarnya lalu memakan tali-tali tersebut. Ah, gitu. Jadi inti permasalahan adalah Mu'tazilah mereka menolak adanya sihir yang sebenarnya. Mereka menolak adanya sihir. Jadi Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya ini menegaskan kepada kita, Ahlus Sunnah meyakini adanya sihir. Sihir yang sebenarnya. Sihir yang sebenarnya yang kita ketahui, dan ini adalah fakta kenyataan dalam kehidupan. Dan sihir ini adalah bukan suatu hal yang baru. Yakni sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pun mereka sudah tahu adanya sihir. Contoh misalnya dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 102, ini kan kisah mengenai Nabi Sulaiman. Yakni malaikat Harut Marut itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ini sebagai ujian bagi orang-orang. Maknanya pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam pun sudah dikenal namanya sihir. Maknanya sihir ini adalah amalan yang sudah lama sekali, amalan buruk yang sudah lama sekali. Jadi kita fahamlah sekarang, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan adanya sihir hakikat, yakni secara hakikat sebenar menurut dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, salah satu di antara dalil yang beliau sebutkan di sini adalah surah Al-Baqarah ayat 102. Tapi yang perlu kita ingat, kata beliau rahmahullahu ta'ala di sini, Al-Imam As-Sabuni rahmahullahu ta'ala, kata beliau apa? Tetapi mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Inilah kita yakini. Ini harus kita yakini sebagai akidah, sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai pengikut Ahlut Tauhid yang sebenarnya, harus kita yakini semacam ini. Walaupun mereka tukang-tukang sihir tadi berhasil menyihir sampai berdarah, sampai keluar ini keluar itu, sampai mati misalnya yang disihir, ketahuilah itu adalah izin Allah. Dan ini masuk dalam kategori izin kauni. Kategori izin kauni atau takdir kauni, kita dah sebutkan. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i gitu. Kauni, kaun gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan secara kauni, yakni yang tidak ada pilihan manusia di situ, kemudian tidak berkaitan dengan sukanya Allah, tidak berkaitan dengan ridhonya Allah, tidak berkaitan dengan cintanya Allah. Sebab kalau syar'i itu pasti berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada suatu amalan tersebut. Jadi sekali lagi, ini adalah takdir kauni dari Allah Subhanahu wa taala karena tak berkaitan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan fi'il tersebut. Jadi kita tak sebut syar'i karena syar'i dah confirm kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadinya sihir, berlakunya sihir, dan berhasilnya tukang sihir menyihir orang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala al-kauni. Al-kaun, yakni yang tak ada pilihan manusia di situ, dan memang Allah Subhanahu wa taala yakni tidak ada kaitan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan itu terjadi karena ada hikmah di sebalik itu. Hikmah di balik itu. Baik. Jadi sekali lagi, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebutkan tadi keyakinan Mu'tazilah. Dah kita sebutkan keadaan luar biasa, peristiwa, keadaan hal luar biasa yang terjadi pada manusia ada tiga jenis. Ada mukjizat. Tadi kita sebutkan mukjizat adalah keadaan luar biasa yang terjadi pada nabi-nabi dan rasul. Pada nabi-nabi dan para rasul. Untuk menguatkan dakwah mereka, untuk menguatkan dakwah mereka. Ini fungsinya. Jadi kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi dan pada rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Nah, macam mukjizat Nabi Ibrahim yang tak terbakar, mukjizat Nabi Isa, masuk banyak sekali yang kita fahami. Kemudian yang kedua, kejadian luar biasa adalah keramat. Bahasa kita keramat. Ini karamatun, karamah, kemuliaan, berasal dari kata kemuliaan. Jadi kalau mukjizat tadi kelebihan yang terjadi pada anbiya dan rasul. Nah, kalau karamah adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada pengikut para rasul, pengikut para rasul. Nah, jadi kalau ada kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang, ditengok gitu, apakah dia pengikut rasul apa tidak. Jadi kalau rasul maka mukjizat, kalau pengikutnya jadi namanya karomah. Nah, jadi banyak tuh karomah, karomah para sahabat yang diriwayatkan dalam riwayat sahih, misalnya Usaid bin Khudair, misalnya beliau di ujung tongkatnya itu ada cahaya misalnya, dan juga karomah-karomah sahabat-sahabat yang lain dalam riwayat-riwayat yang banyak. Dan nanti insyaallah pada babnya kita akan rincikan masalah karomah ini. Kemudian kejadian luar biasa yang ketiga adalah istidraj namanya. Istidraj. Istidraj. Ini kejadian luar biasa yang berlaku pada orang-orang yang menyelisihi rasul dan pengikutnya. Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang menyelisihi rasul dan pengikutnya. Termasuk di dalamnya ini tukang sihir. Termasuk di dalamnya dukun, bomo, termasuk di dalamnya apa semua itu. Yakni kelebihan, yakni luar biasa yang terjadi pada mereka yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan pengikutnya, itulah namanya istidraj. Nah, istidraj ini fungsinya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj kepada mereka agar mereka lebih sesat. Kalau tadi misalnya para anbiya, kemudian para wali Allah misalnya, pengikut nabi misalnya, mereka diberikan kelebihan-kelebihan tersebut, peristiwa-peristiwa luar biasa tersebut dari mukjizat, kemudian karamah, itu untuk menambah keimanan mereka dan untuk menguatkan dakwah mereka. Nah, tapi untuk yang di sini yang istidraj, fungsinya adalah untuk menambah kekufuran mereka, menambah kesesatan mereka. Jadi mana ada misalnya dukun, tukang sihir berhasil menyihir lepas itu dia beriman pada Allah misalnya. Tidak ada. Justru dia berhasil bangga, bahagia, kemudian besar kepala, kemudian sombong, kemudian merasa dia paling pandai dalam bab sihir. Mesti dia makin besar, merasa besar gitu. Dan ini makin bertambahnya rasa-rasa yang demikian itu adalah merupakan bentuk istidraj agar Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Jadi sekali lagi ini adalah hikmah di situ di balik terjadinya sihir. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adanya sihir. Nah, adapun apa makna sihir itu? Apa makna sihir? Dari segi bahasa Arab ini kan diambil dari bahasa Arab sihir, sin, ha, ro gitu. Jadi makna dari segi bahasa adalah ma khafiya wa latufa sababuhu. Jadi disebut wa kullu ma latufa makhadahu wa daqqa fahuwa sihrun. Yakni ma khafiya wa latufa sababuhu. Ini kata ulama dalam memaknai sihir secara bahasa. Apa-apa yang tak jelas, apa-apa yang tak jelas dan tersembunyi sebab-sebabnya. Apa-apa yang tak jelas dan tersembunyi sebab-sebabnya, itu makna sihir secara bahasa. Jadi kalau kita lihat memang sihir ni mana ada kita tak tahu tiba-tiba orang tu sakit macam tu, tak jelas sebabnya, maka itu disebut sihir. Jadi apa-apa yang tak jelas sebabnya, itu sihir. Dari segi bahasa, adapun dari segi istilah, banyak definisi-definisi yang disebutkan oleh ulama ketika mereka mendefinisikan sihir. Ini apa sebabnya? Sebabnya karena sihir ini terlalu banyak macam-macamnya. Terlalu banyak macam-macamnya. Sehingga ulama pun bukannya pening, tapi banyak situ menyebutkan dia punya definisi-definisi. Masing-masing mazhab memiliki definisi-definisi. Tapi secara umum gitu ya, kita boleh sebutkan yang disebutkan oleh ulama, huwa azaimun, huwa azaimu wa ruqa wa uqad tu'athiru fil qulubi wal abdan. Yani sihir ini adalah berupa benda-benda, kemudian jampi, Kemudian uqad buhul, yakni benda-benda yang diikat gitu. Jadi benda-benda, kemudian jampi-jampi yang berpengaruh pada hati dan badan. Yang berpengaruh pada hati dan badan. Ini ringkasnya, yaitu benda-benda dan jampi-jampi yang diikat gitu, yang diikat atau yang diproses, yang diikat, yang berpengaruh pada hati dan badan. Itu ringkasnya. Ya, kenapa disebut benda-benda ini? Pasti ada benda-benda yang mereka ikat-ikat kadang-kadang. Rambut misalnya, atau foto misalnya, atau apalah misalnya, air ludah kah, air peluh, keringat lah misalnya. Jadi benda-benda itu yang kita sebutkan. Dan juga ada jampi-jampi. Ada jampi-jampi di situ. Yakni kalau ini ruqyah lah macam tu. Jampi-jampi yang dia baca-baca macam tu. Dan itu berpengaruh. Berpengaruh pada hati dan pada badan. Jadi pada hati misalnya, orang yang misalnya ingin dia tengok orang tu tak suka pada dia, habis tu dia buat benda-benda macam ni, orang tu suka. Jatuh. Kemudian juga dia ingin orang tu sakit misalnya. Sakit. Itu yang dimaksud dengan berpengaruh pada hati dan pada badan. Ini yang keumumannya. Dan ini nyata disebutkan dalam misalnya surah Al-Falaq misalnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad gitu. Nah, min syarri hasidin idza hasad. Itu yakni perbuatan-perbuatan sihir. Jadi mesti ada benda-bendanya itu sihir. Pendek misalnya kalau di Indonesia misalnya ada apa tuh? Santet misalnya. Itu juga bagian daripada sihir, bagian daripada sihir. Jadi oleh karenanya ini yang ringkasnya. Ini yang ringkasnya. Kalau tidak misalnya mazhab Hanafi menyebutkan sihir adalah, kata mereka, ilmun yustafadu minhu husulu malakatin nafsaniyatin yaqtadiru biha ala af'alin gharibatin li asbabin khafiyah. Ini katanya sihir adalah, kata mazhab Hanafi, yaitu ilmu yang didapat, ilmun yustafadu minhu, jadi ilmu yang didapat, yang diperoleh darinya, malakatun nafsaniyatun, yakni ilmu yang didapat darinya kekuatan jiwa yang menghasilkan, kekuatan jiwa yang menghasilkan peristiwa-peristiwa aneh dengan sebab-sebab yang tak jelas. Tadi kita sebutkan sihir. Jadi sihir adalah ilmu, kata mereka, yang boleh dipelajari, dengannya orang mendapat yakni apa tuh, kekuatan jiwa macam tu, yang menghasilkan peristiwa-peristiwa aneh gitu, peristiwa-peristiwa aneh dengan sebab-sebab yang tak jelas. Gitu. Kalau misalnya mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan muzawalatun nufus al-khabitha. Muzawalatun nufusi al-khabithati li aqwalin wa af'alin yunsha'u anha umurun khariqatun lil 'adati. Ini katanya. Yani amalan-amalan jiwa yang buruk, yang busuk. Amalan-amalan jiwa yang buruk, yang busuk, li aqwalin wa af'alin, sama ada atau baik dengan ucapan maupun perbuatan, yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa, yang tak biasa, hal-hal yang luar biasa. Nah, gitu. Ini kata mazhab Syafi'i. Dan juga mazhab-mazhab yang lain, tapi yang jelas kalau kita tengok definisi yang awal itu tentu lebih dekat kepada pemahaman kita. Adapun yang tadi sebagai maklumat saja. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan, beliau menyebutkan, "I'lam, ketahuilah, anna sihra, bahwasanya sihir ini, fil istilah, yakni ketahuilah bahwasanya sihir, atau ketahuilah bahwa mendefinisikan sihir la yumkin hadduhu bihaddin jami' mani, tak mungkin, yakni ketahuilah, kata beliau, tidak mungkin mendefinisikan sihir itu secara detail terperinci, tidak mungkin katanya. Kenapa? Likathratil anwa'il mukhtalifati ad-dakhilati tahtahu, karena banyaknya macam-macam sihir tersebut, karena banyak macam-macam sihir sehingga susah untuk mendefinisikan. Ini katanya, tadi dah kita sebutkan. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syangqiti rahimahullahu taala. Jadi terbukti dari banyak definisi-definisi yang disebutkan oleh ulama. Tapi yang jelas, balik kepada hal, yakni sihir ini sebab-sebabnya tiba-tiba orang itu sakit dan sebagainya, sehingga itu mereka, yakni sebabnya tersembunyi tak jelas, dan biasanya memakai benda-benda yang diikat, dan benda-benda diikat tersebut tiba-tiba berpengaruh kepada hati dan juga kepada, yakni badan. Jadi banyak macam-macam sihir sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syangqiti rahimahullahu taala. Jadi misalnya sihir ingin menikah dengan seorang, pakai sihir mahabbah, sihir kecintaan, misalnya. Atau dalam bahasa Indonesia ramai itu masyhur disebut pelet misalnya. Apa masyhur juga dengan istilah cinta ditolak dukun bertindak. Jadi kok dia cinta ditolak, berarti pergi ke dukun, cari-cari benda-benda itu supaya dia disukai. Habis itu untuk memisah antara istri dan suami, itu juga termasuk sihirnya. Apa itu sihir untuk apa mendapatkan ini dan mendapatkan itu, banyak sekali. Jadi itu masing-masing ada, yakni amalan-amalannya masing-masing, setan-setan yang meminta itu masing-masing, yakni ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan oleh orang yang tukang sihir. Taib, itu definisi sihir. Kemudian yakni anwa'us sihir, yakni macam-macam sihir. Jadi macam-macam sihir kita akan sebutkan dengan ringkas ada dua. Ada sihir hakiki, ada sihir hakiki yang hakikat, yang sebenar. Kemudian ada sihir laisa hakiki, yang tak hakiki, yang tidak hakikat. Yang tidak hakikat. Masuk di dalamnya sihir takhayuli. Sihir takhayuli. Tapi kita sebut yakni tidak hakikat. Jadi kalau tadi sihir yang berupa hakikat, kemudian sekarang sihir yang tidak hakikat, yang tidak sebenar, tidak sebenarnya. Adapun yang pertama dah jelas, sihir hakikat maknanya adalah sihir dengan bentuk-bentuk tadi, taip, dan berpengaruh langsung pada hati dan badan. Berpengaruh langsung pada hati dan badan. Jadi sekali lagi, ini adalah sihir hakikat, sihir yang sebenar. Yakni sihir yang dilakukan oleh tukang sihir, gitu, sihir yang dilakukan oleh tukang sihir melalui proses, gitu, melalui proses. Prosesnya ini melalui hubungan langsung dengan jin, hubungan langsung dengan jin, syaitan, jin. Ini proses langsung berhubungan dengan jin dan syaitan, dan berpengaruh, langsung berpengaruh kepada si yang disihir. Inilah yakni sihir hakikat. Sihir hakikat namanya. Jadi tukang sihir, orang ini langsung, yakni dalam prosesnya berhubungan langsung dengan jin. Jadi mungkin berbicara langsung dengan jin, atau mungkin misalnya jin itu datang lewat mimpinya, gitu. Kau buat macam ni, kau buat macam ni, gitu. Datangkan benda ni, datangkan benda ni dari yang akan disihir. Kemudian prosesnya semacam ni. Terus dia buat, kemudian berpengaruh terus kepada yang disihir. Itu hakikat. Dan ini yang kita sebutkan yang diingkari oleh Mu'tazilah. Terus kemudian yang tidak hakikat. Yang tidak hakikat, yakni perbedaan antara yang tidak hakikat dengan hakikat. Yang tidak hakikat ini dalam prosesnya dia tak langsung bersentuhan, tidak langsung berhubungan dengan jin. Itu perbedaannya. Dia tidak langsung berhubungan dengan jin. Contoh misalnya dia pergi ke dukun, dia pergi ke bomo misalnya. Yang berhubungan langsung dengan jin siapa nih? Bomonya, tahu tak? Dukunnya. Tapi ini yang pergi ini dibilang bomonya, dukunnya bilang kamu datangkan ayam hitam misalnya. Atau misalnya kamu beli benda macam ni, lepas tu letak dekat air minum misalnya, nanti diminum. Nah, yang pertama ni langsung berhubungan dengan jin, berarti dia yang hakikat, yang tukang sihir hakikat. Tapi kalau yang kedua ni tidak, yang kedua ni tidak. Jadi perbedaannya tipis-tipis gitu ya perbedaannya ni. Nah, jadi sihir yang tidak hakikat ini adalah biasanya memakai benda-benda atau ramuan-ramuan macam tu, ramuan-ramuan untuk menyakiti si yang akan disihir. Jadi tujuannya sama juga menyakiti. Nah, tujuannya sama, cuma perbedaannya adalah tak langsung berhubungan dengan jin. Tak langsung berhubungan dengan jin. Mungkin dia dapat ilmu itu dari misalnya YouTube misalnya sekarang misalnya, atau dia dapat ilmu itu dari macam-macam. Boleh. Tapi kalau yang asli itu langsung dia langsung berhubungan dengan jin. Langsung berhubungan dengan jin. Jadi ini dari segi macamnya. Adapun takhayul, sihir takhayul, sihir tipu-tipuan, itu nama yang teknik macam tu ya, sebagai sihir misalnya masukkan tangan keluar keluar telur misalnya, masukkan tangan keluar burung misalnya, itu sihir takhayul namanya, tipu-tipuan, penipu, yakni menipu mata. Ketika orang lengah sikit, habis itu dia macam-macam, dia punya cara sendiri-sendiri. Itu juga namanya sihir, tapi takhayul. Ya semacam sihirnya tukang sihir Fir'aun macam tu, menipu mata Nabi Musa. Di hadapannya nampak ular, tapi pada hakikatnya kok dipegang pun tak, bukannya memakan, tapi memang asalnya adalah yakni tali-tali. Itu namanya sihir takhayul. Sihir takhayul ini yang ditetapkan oleh Mu'tazilah. Bagaimana hukum-hukumnya, hukum sihir-sihir ini nanti kita akan sebutkan. Jadi sekali lagi inilah dia sihir. Ada dua secara keumumannya, sihir yang hakiki yang langsung berhubungan dengan jin, setan, kemudian langsung berpengaruh kepada yang disihir. Kemudian sihir yang tidak hakikat, cuma menggunakan misalnya obat-obatan misalnya, atau yakni ramu-ramuan, atau yang dia dapatkan dari tukang sihir lain, atau yang didapatkan dari tempat lain, tapi untuk menyakiti. Untuk menyakiti. Yakni perbedaannya sedikit saja perbedaannya, yakni yang hakikat adalah langsung berhubungan dengan jin. Terus kemudian masalah tukang sihir ini apa hukumnya? Apakah tukang sihir ini kafir atau tidak? Nah, ulama berbeza pendapat di situ. Kafir apa tidak? Kita akan sebutkan di sini. Jadi sebelum kita rincikan masalah ini, ulama menyebutkan bahwa sihir dan mempelajari sihir ini adalah haram, termasuk kabairud dzunub, termasuk dosa-dosa yang besar. Mempelajari sihir, mengamalkan sihir, ini adalah kategori ulama masuk dalam kabairud dzunub. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kalau sudah kita masuk dosa-dosa besar, berarti dia sudah yakni peringkat yang luar biasa. Karena ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, fa inna ta'allumas sihri wa ta'limihi haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli al-ilmi. Sesungguhnya kata beliau, mempelajari sihir dan mengajarkannya, mempelajari sihir dan mengajarkannya haram, haram hukumnya, dan kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara ahli ilmi. Kami tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi, yakni ulama. Berarti sepakat ulama mengatakan haram masalahnya. Haram. Itu juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi, itu juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Adakah dia kafir apa tidak? Jadi kalau tadi kita sebutkan mempelajari dan mengajarkan sihir haram, bittifaqul ulama, sepakat ulama. Nah sekarang ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Jadi di sini ayul ikhwah ayul akhwat rahimakumullah jami'an, banyak pendapat-pendapat di situ. Ada yang mengatakan kafir secara mutlak, kafir. Ada yang mengatakan tidak kafir, tapi ada rincinya, macam itu. Jadi yang kita bacakan yang rincinya saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syangqiti rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syangqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan, kata beliau, at-tahqiq fi hadhil mas'alah, yakni masalah yang telah yang kuat, masalah dalam masalah ini, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah takfirus sahir, kafirnya penyihir, tapi dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian masalah sebagai berikut. Jadi yang sahih kata beliau, yang kuat di antara pendapat ulama adalah kafirnya para penyihir dengan rincian. Dengan rincian, ini rinciannya ini perlu. Kata beliau, fa in kana as-sihru mimma yu'azzam fihi ghairullah kal kawakib wal jin wa ghairi dhalik mimma yu'addi ila al-kufri fa huwa kufrun bila niza'. Ini kata beliau. Rinciannya adalah apabila pada sihir tersebut ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam sihir tersebut ada pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala, misal mengagungkan bintang-bintang atau benda-benda tertentu, jin dan sebagainya, ini kata beliau kufur bila niza', tidak diragukan lagi, ini adalah kafir, kufur. Seperti halnya sihir yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yakni dalam Harut dan Marut itu, dalam surah Al-Baqarah ayat, yakni yang kita sebutkan dalam bab ini. Jadi itu, jadi apabila di dalam sihir itu ada pengagungan di situ, benda-benda yang ada diagungkan macam itu, misalnya di situ jin, kemudian bintang-bintang, habis itu benda-benda yang lain misalnya diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, ini tak ragu lagi kufur hukumnya. Tapi kata beliau rincian yang berikutnya, wa in kana sihru la yaqtadil kufru, wa in kana sihru la yaqtadil kufra kal isti'anati bi khawasi ba'dil asya fa huwa haramun. Tapi apabila sihir tersebut atau dalam sihir tersebut tidak ada unsur kekufuran di situ, maka ini hukumnya haram, tidak kafir. Hukumnya haram, tidak kafir. Jadi ini untuk mengetahui apakah dia ada yang diagungkan atau adakah tidak ada unsur kekufuran di situ, perlu kita cek nih tukang-tukang sihir. Begitu. Tapi kalau di negeri kita nih agak-agak yang mana satu nih? Nomor 2 atau nomor 1? Jadi gitu. Jadi intinya haram lah masalah ini. Jadi kita tengok di kampung-kampung kita, misalnya negeri kita nih, agak-agak yang mana satu nih? Yang haram kah atau yang nomor 1? Jadi yang mana? Misalnya contoh, misalnya ada di antara tukang-tukang sihir misalnya, yakni dia sebut misalnya saya tak agungkan misalnya selain Allah di situ, tapi amalan-amalannya di situ menuju ke situ, menuju di situ. Misalnya dia sebut letak Quran di tempat yang najis misalnya, itu dah kufur dah. Walaupun dia sebut saya tak berhubungan dengan jin, kufur, karena ini apa, ada unsur kekufuran di situ. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan-kaitan dengan yang dia akan sihir misalnya. Misalnya apa tuh? Tadi kita sebutkan ayam hitam semua. Jadi darahnya kalau boleh hitam, matanya hitam, semua hitam. Itu mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuh? Kemudian juga yakni dalam hal ini susahlah kita bedakan ya. Tapi kebanyakan yang ada nih yang kita tengok misalnya apalagi di negeri Arab ini, sihir-sihir yang ada kebanyakannya nih yang nih nomor satu. Kebanyakannya nomor satu kebanyakannya. Karena biasanya sihir yang paling pengaruhnya dahsyat, sihir yang paling cepat berpengaruh itu nomor satu biasanya. Karena memakai jin. Kalau yang nomor dua nih, nomor dua itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak begitu. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Tapi yang jelasnya tukang sihir nih pasti ada niat-niat yang yakni ada kaitan dengan jin. Ada kaitan dengan jin. Ala kulli hal, susah untuk membedakan mana yang satu, mana nomor dua, kecuali dengan kita dah pernah tengok mana satu yang tukang sihir, bagaimana caranya, macam tu. Tapi yang jelas ini semua haram. Ini semua haram. Cuma kita sebutkan apakah dia kafir apa tidak, gitu, apakah dia kafir apa tidak, ini kaitannya dengan yakni muamalah, kaitannya dengan kalau dah kita sebutkan kafir apa tidak, maka dibunuh apa tidak, nanti kita akan sebutkan rincian yang disebutkan oleh ulama. Jadi berdasarkan rincian ini, apakah kafir apa tidak, gitu ya, ini nanti apa konsekuensi pada hukumannya. Kalau kafir berarti dibunuh, kalau tidak berarti ada hukuman lain tapi dihukum, gitu, dimintai tobat, nanti kita akan sebutkan. Jadi pada intinya tukang sihir ini pendapat yang kuat adalah ada dua rinciannya. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Jadi yang kafir adalah yang langsung memakai benda-benda yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dan langsung berhubungan dengan jin. Itu dah kafir. Dia mirip dengan sihir hakikat tadi yang sebenar. Yang tidak adalah yang tidak langsung memakai jin, yang tidak langsung memakai jin. Dan juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwanya, kata beliau, "Faman kana sihru biwasitati syaitan fa innahu yakfur." Siapa saja yang di dalam sihirnya memakai bantuan setan, maka ini kafir, kata beliau. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam majmu' fatwanya, kitab fatwanya, beliau sebutkan barang siapa yang dalam sihirnya memakai bantuan syaitan, maka dia kafir. Wa man kana sihru bil adwiya wal aqaqir fa innahu la yukfar walakinahu yu'tabar 'asiyan. Jadi barang siapa yang dalam sihirnya hanya memakai obat-obat, memakai ramuan-ramuan macam tu, memakai ramuan-ramuan, ini tak kafir, tapi termasuk ke dalam maksiat. Dan tadi kita sebutkan dosa besar. Jadi mirip seperti perkataan Asy-Syangqiti yang di awal tadi. Jadi Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan apabila tu tukang sihir langsung berhubungan dengan syaitan, maka tu kafir. Kalau tidak, jadi dia dosa besar, begitu ringkasnya. Adapun memang kitalah bukannya tugas kita untuk si fulan kafir si fulan tidak, gitu ya. Tapi ini sebagai wawasan saja, sebagai keilmuan kita saja. Bahwa kalau kita tengok nih orang, misalnya kita tengok misalnya ada mungkin ada saudara kita misalnya atau kawan-kawan kita nih coba-coba nih belajar semacam ini, semacam tadi kita sebutkan istilahnya yang masyhur. Yakni cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi dia pergi ke dukun, pergi ke ini, pergi ke ini. Hati-hati semacam tu. Karena kita tak tahu nih, adakah dia langsung berhubungan dengan syaitan apa tidak? Ini kita takutkan kafir apa tidak? Yakni cukup masalah ini kita ketahui besar masalah ini, karena ulama khilaf apakah dia kafir apa tidak. Itu dah cukup besar dah. Berani-berani main-main api dalam masalah ini, ini adalah ya ini apa, korbannya adalah mengorbankan akidah. Sebab itulah yakni ulama-ulama menyebutkan ittifaq mereka, sahir atau tukang sihir mempelajari sihir dan mengajarkannya termasuk dosa besar. Terus kita masuk kepada hukuman sahir, hukuman penyihir. Hukuman penyihir. Jadi berawal dari hukum sihir tadi apakah kafir apa tidak. Dari situ berdasarkan ini kita akan sebutkan pendapat-pendapat di antara ulama masalah ini. Jadi ulama-ulama tentunya berbeza pendapat mengenai hukum sihir. Apa hukum yang patut bagi tukang sihir? Apa hukum dia? Jadi di antara mazhab-mazhab yang ada, mereka sebutkan, misalnya mazhab Hanafi menyebutkan, katanya di sini adalah katanya hukum bagi orang penyihir atau tukang sihir adalah yuqtal, dibunuh. Hukum bagi orang sihir atau orang penyihir adalah yuqtal, dibunuh. Dalam dua keadaan. Sama ada yang pertama adalah keadaan dia sihirnya kufur, atau sihirnya tidak dalam kekufuran, tapi terbukti dia telah berhasil menyakiti orang. Kita ulangi. Tadi kita sebutkan sihir itu ada dua, ada yang kafir hukumnya, ada yang tidak. Yang kafir atau yang kufur adalah langsung minta bantuan kepada jin. Yang tidak, dia tidak langsung berhubungan dengan jin. Tidak, ini paham nih. Nah, kata mazhab Hanafi menyebutkan hukum tukang sihir dibunuh. Dibunuh dalam dua keadaan. Yang pertama adalah sihirnya adalah sihir hukumnya kufur tadi. Jadi berhasil atau tidak si tukang sihir ini menyihir orang, kalau dia sihirnya ini termasuk kufur, dibunuh katanya. Kenapa? Karena dia telah murtad, kufur, kafir. Dia telah minta bantuan kepada syaitan, kafir. Berhasil atau tidak, jenis yang pertama ini dibunuh. Terus yang jenis yang kedua katanya adalah kalaupun sihirnya ini tidak sampai ke hukum kafir, tidak sampai hukum kufur, tapi terbukti dengan perbuatannya itu berhasil menyihir dan mudarat kepada orang yang disihir, sakit, bunuh, mati dan sebagainya, dibunuh orang ini walaupun sihirnya tidak kafir, tidak kufur. Ini kata mazhab Hanafi. Terus itu kata mazhab Hanafi. Kalau kita melihat kalau mungkin mazhab Hanafi terlalu jauh, mungkin sekarang kita tengok mazhab Syafi'i. Katanya di sini in kana sihru sahir laisa min qabili ma yukfar bihi fa huwa fiskun la yuqtal bihi illa idza qatal ahadan bi sihri amdan fa innahu yaqtul bihi qisasan. Mazhab Syafi'i menyebutkan mirip dengan mazhab Hanafi tadi. Jadi apabila sihirnya itu tak sampai derajat kufur, kafir, maka tak dibunuh. Tidak dibunuh. Tapi jika berhasil membunuh oleh sebab sihirnya tadi, dia dibunuh. Tapi dibunuhnya ini bukan karena sihirnya, bukan karena kafirnya, tapi karena kisos. Karena kisos. Jadi kalau kita perhatikan nih, ada perbedaan sikit. Jadi perbedaannya adalah kalau yang mazhab Hanafi tadi, yakni dibunuh, yakni keberhasilannya di dalam menyihir itu dibunuh akibat dia menyihir. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau yakni sihirnya itu tidak kufur gitu ya, tapi berhasil membunuh, dia dibunuh orang ini, bukan dibunuh itu karena sihir, tapi dibunuh karena kisos gitu, kisos. Berarti mazhab Imam Syafi'i di sini, apabila yakni sihirnya ini derajat kufur, berarti dibunuh juga atau tidak. Tapi ini masalahnya apabila sihirnya itu tidak sampai ke kufur, tapi berhasil membunuh gitu, berhasil membunuh. Itu mazhab Syafi'i. Dan juga mirip-mirip dengan mazhab Hambali, yakni an-nasahir yuqtal haddan walau lam yaqtul bisiri ahadan. Jadi kalau mazhab Hambali menyebutkan dibunuh tukang sihir itu walaupun dia tidak berhasil menyihir orang. dibunuh dengan syarat jelas ada bukti-buktinya, jelas ada bukti-buktinya, yakni dengan ada bukti bahwasanya orang ini sudah berusaha untuk membunuh, berarti dia sudah tukang sihir dibunuh. Jadi gini, ayol ikhwa, ayol akhawat, rahmakumullah. Jadi perbedaan antara pendapat ulama ini, masalah ini, yakni adanya dalil-dalil yang menyebutkan ada di antara tukang sihir yang diberikan hidup, ada yang tukang sihir yang tidak diberikan hidup, yakni dibunuh. Contoh misalnya dalam peristiwa yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha pun pernah disihir oleh hamba perempuannya. Hamba perempuannya. Ketika Aisyah tahu, kemudian si hamba perempuannya itu mengaku bahwasanya dia menyihir karena sakit hati gitu ya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha pun menjual hamba itu. Maknanya si hamba perempuan ini tidak dibunuh walaupun dia telah menyihir. Lain pula dengan kisah Hafsah binti Umar. Ini dua-duanya ini istri Nabi. Hafsah pula mengetahui dia disihir oleh hambanya, dia dibunuh. Si hambanya dibunuh. Jadi dari dalil-dalil yang ada ini, jadi ulama berbeza pendapat gitu. Apakah dibunuh apa tidak? Apakah dibunuh apa tidak? Jadi ala kulli hal, yakni kalau memang dah tukang sihir dah memiliki bukti-bukti yang nyata memiliki sihir, terus mengerjakan sihir, dan banyak bukti-bukti yang mengatakan dia ini berhasil dalam menyihir orang, orang itu sakit, orang itu meninggal, jadi berhak dia untuk dibunuh. Itu berhak untuk dibunuh. Karena dengan dibunuhnya tukang sihir ini akan memberikan pelajaran kepada tukang-tukang sihir yang lain. Tapi masalahnya, yakni di sebagian negeri ini masalah sihir-sihir ini diremehkan gitu. Padahal berat masalahnya. Coba kalau dibunuh, satu saja dibunuh misalnya, itu yang lain pasti pikir-pikir. Pergi ke dukun atau lain sebagainya, pikir-pikir belajar ini dan itu. Tapi masalahnya ini hukumannya ini kurang gitu ya di sebagian negeri, negeri Islam misalnya, sebagian negeri Islam kurang dalam hal ini. Jadi kalau misalnya diterapkan yakni hukum bunuh dan sebagainya ini luar biasa pengaruhnya. Baik, kemudian kita pindah ke masalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar disihir apa tidak. Gitu. Seperti biasa, yakni orang-orang yang mengikuti akalnya akan mengatakan tak mungkin Nabi SAW disihir. Sebab kalau Nabi SAW disihir, berarti itu nanti ada pengaruhnya kepada risalah, ada pengaruhnya kepada beliau sebagai seorang Nabi. Kalau disihir berarti nanti tersilap dalam menyampaikan ajaran-ajaran, sehingga menurut akal tak. Jadi tak, Nabi SAW tidak disihir. Tapi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi SAW disihir dan kena sihir. Tentu hikmah di balik ini adalah menunjukkan bahwasanya sihir itu ada, dan sebagai manusia biasa Rasulullah SAW terkena macam itu. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW pun manusia biasa seperti manusia-manusia yang lain. Karena hadis Nabi SAW disihir ini ada hadisnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis disihirnya Nabi SAW ini termaktub, diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada istilah untuk menolak dari segi dalil. Nah, dari segi akal mungkin, tapi yang namanya akal pun boleh terbantah dengan akal gitu. Taib, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat suhiran nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, kata Aisyah. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah disihir. Sehingga hasilnya Rasulullah SAW merasa pernah melakukan sesuatu padahal beliau tidak pernah melakukan sesuatu. Ini hasil sihir, yakni keberhasilan tukang sihir ini kepada Nabi SAW. Setakat sampai sini saja. Taklah sampai sakit, taklah sampai macam-macam, tidak. Keluar ini, keluar itu, tidak. Tapi sampai gini, sampai beliau merasa pernah melakukan sesuatu tapi tidak pernah melakukannya, tapi ternyata tidak pernah. Misalnya dalam riwayat lain, beliau pernah mendatangi istri beliau misalnya, tapi ternyata tak pernah datang, tak pernah melakukan misalnya. Jadi Nabi SAW terlupa-lupa macam itu. Inilah sampai sini saja, tapi ini akibat sihir. Ini akibat sihir. Ini dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Nah, ketika Rasulullah SAW merasakan yakni suatu hal yang tak betul dalam dirinya, Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah. Ini apa hal? Ada apa nih? Lalu Rasulullah SAW setelah berdoa, kemudian dalam mimpinya Rasulullah SAW didatangi oleh dua malaikat. Kemudian ringkasnya, malaikat itu menyebutkan siapa yang menyihir Rasulullah SAW. Yakni yang menyihir beliau adalah orang Yahudi, Labid bin Al-Aqsam. Yang menyihir Nabi SAW adalah orang Yahudi, Labid bin Al-Aqsam. Dengan benda-benda yang diikat, benda-benda yang diikat semacam sisir, semacam apa, rambut, semacam buih-buih diikat, kemudian ditanam di dekat perigi atau sumur yang dekat dengan yakni kawasan rumah Nabi SAW di situ. Nah, di situ Rasulullah SAW ditunjuki oleh malaikat, si fulan yakni Labid bin Al-Aqsam lah yang menyihir beliau, lalu benda-benda ini di situ tempatnya, yakni ditanam di situ. Lalu besoknya Rasulullah SAW pun bersama para sahabat cek tempat itu, kemudian ada benda-benda itu, kemudian dihilangkan. Jadi setelah itu Rasulullah SAW pun seperti biasa, yakni tidak merasakan hal yang aneh. Ini saja. Tapi masalahnya adalah ahlul kalam, semacam tadi ahlul kalam, orang yang yakni selalu merujuk sesuatu kepada akalnya, ini tak masuk akal. Sebab bagaimana mungkin seorang nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lepas itu kena sihir? Kan tak masuk akal. Betul. Kan Rasulullah SAW, mana pernah Rasulullah SAW lupa zikir, kan? Tak pernah Rasulullah SAW lupa wirid, tak pernah Rasulullah SAW tak ibadah, tak pernah Rasulullah SAW lupa Allah, selalu ingat Allah. Tak mungkin orang-orang jenis semacam ini kena sihir. Itu akal, gitu. Itu akal. Tapi kehendak Allah lain. Tadi kita sebutkan, ini kauni, takdir Allah al-kauni, tak ada pilihan di situ, memang Rasulullah SAW kena. Lepas itu ini adalah hikmah di balik itu. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sekali lagi manusia biasa, manusia biasa. Jadi ulama-ulama ahlul hadis macam Ibnu Hajar, habis itu juga imam-imam yang lain gitu membantah hal ini. Membantah ini. Kata Ibnu Hajar rahimallahu taala, katanya angkara al-mubtadi'atu hadzal hadis. Orang-orang ahlu bid'ah mengingkari hadis ini. Wa za'amu annahu yahuttu mansiban nubuwwah wa yushakkiku fiha. Mereka menganggap yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir menurunkan derajat kenabian Nabi. Jadi mereka mengatakan, ahlu kalam, ahlu bid'ah ini mengatakan bahwa apabila kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, ini ibarat kita telah menurunkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kenabiannya. Ini katanya. Wa kullu ma adda ila dhalik fa huwa batil. Dan lain-lain yang disebutkan. Lalu mereka Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala menyebutkan wa hadza kulluhu mardud. Tapi anggapan-anggapan semacam ini tertolak, mardud, tertolak. Li'anna ad-dalil qad qama 'ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yablughuhu 'anillahi ta'ala wa 'ismatuhu fit tabligh. Karena dalil-dalil menyebutkan apa? Karena dalil-dalil menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kenabian, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari wahyu itu confirm dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah-masalah dunia yang lain itu tak. Ini nama juga manusia macam itu. Kalau masalah-masalah dunia yang lain tak, itu sama seperti yakni manusia-manusia biasa yang lain. Sehingga itu juga Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan, katanya qad ankara hadza ta'ifatun minan nas. Sebagian manusia mengingkari hal ini katanya. Tapi apa katanya? Walaisal amru kama za'amu. Tapi itu semua tidak betul, kata beliau, itu semua tak betul. Bal huwa min jinsi ma kana ya'tarihi minal asqami wal auja'. itu semua tak betul. Yakni tak betul mengingkari hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW disihir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masalah ini sama halnya dengan masalah penyakit biasa macam tuh. Penyakit sama dengan penyakit biasa. Demam, Rasulullah SAW demam. Habis itu kalau Rasulullah SAW demam, kenapa tak diingkari? Lepas itu ini waktu dia apa berperasaan, misalnya dah datang kepada keluarganya atau berbuat ini berbuat itu, ternyata tak. Cukup ini saja sampai pengaruh sihir kepada Nabi SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini sama dengan halnya penyakit gitu yang mendatangi manusia. Nah, sama juga dengan racun misalnya. Racun. Apakah Rasulullah SAW kebal racun? Tak. Rasulullah SAW tak kebal racun. Sampai beliau SAW pun meninggal akibat racun yang beliau makan di daging yang kita bahas di Syama'il Muhammadiyah. Jadi beliau sampai akhir hayatnya pun masih merasa ada pengaruh racun tersebut. Jadi ini sama kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sama halnya dengan yakni manusia biasa yang lain yang boleh sakit, yang boleh kena racun semacam itu. Nah, tapi perbedaannya adalah Rasulullah SAW langsung ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala siapa penyihirnya, di mana tempat sihirnya. Itu dah selesai masalah. Nah, adapun sampai untuk mengingkari hadis-hadis Nabi SAW, peristiwa-peristiwa yang benar adanya dari riwayat-riwayat sahih, ini tentu tak betul. Ini tentu tak betul. Nah, terus kemudian ayul ikhwah ayul akhawat rahimakumullah, yang terakhir adalah yakni bagaimana kita menjaga diri kita dari sihir ini, dari sihir ini, dan juga perobatannya, dan juga perobatannya. Jadi tentu sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, yang paling utama adalah menjaga diri, wiqayah. Wiqayah yakni menjaga diri sebelum terjadi sihir ini. Jadi sekali lagi, sihir ini kita taklah yakni merasa diri kebal dalam sihir, tak, tapi kita menjaga diri. Jaga diri, jaga keluarga, kemudian juga rumah misalnya dari sihir-sihir yang ada. Yakni melalui wirid-wirid yang ada. Wirid-wirid yang ada. Misalnya kalau rumah baca Al-Baqarah. Fa inna syaitana tanfiru aw yanfiru min al-bait alladhi yuqra fiha surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi syaitan itu akan lari tak mendekat dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Turun rumah. Habis itu zikir-zikir yang lain, zikir pagi dan zikir petang. Misalnya membaca, misalnya selalu membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir usahakan selalu kita baca nih hari-hari. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, siapa saja yang baca macam tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ala kulli syai'in qadir, ini ringan nih, yakin kita semua hafal nih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membaca fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri riqabin, siapa saja yang membaca dalam satu hari 100 kali, maka pahalanya sama dengan membebaskan 10 hamba. Itu sama pahalanya. Kemudian wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah, dan dihapus darinya 100 keburukan, yakni 100 dosa. Nah, jadi simple nih, ringan nih, dan kita hafal dah la ilaha illallah hingga akhirnya nih, ringan dan pahalanya begitu besar ternyata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang membaca 100 kali dalam sehari, pertama pahalanya adalah sama dengan membebaskan 10 hamba. Nah, lepas itu yang kedua, dituliskan baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus baginya 100 dosa. Wah, luar biasa. Belum cukup. Sampai situ kata Nabi SAW, wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalik hatta yumsi. Dan bacaan ini, wirid ini adalah penghalang darinya, hirzan, yakni pencegah, penghalang darinya dari syaitan pada hari itu sampai malam hari, sampai petang hari. Ini kalau dia baca di pagi hari sampai malam hari dia masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari masuknya syaitan. dan seterusnya dibaca lagi malam hari sampai full hari. Kalau dibaca terus ini menjadi penjaga gitu, pelindung gitu. Wa kana lahu hirzan, dan baginya wirid ini pelindung darinya dari gangguan syaitan. Jadi kalau dibaca ini insyaallah yakinlah tidak akan mendapatkan sihir dan lain sebagainya. Wa lam ya'ti ahadun bi afdhal mimma ja'a bihi illa rajulun amila akthar minhu, dan tidak ada seorang pun yang datang dengan amalan yang paling baik melebihi orang yang membaca ini kecuali orang yang lebih banyak membaca. Jadi tidak ada orang yang datang dengan keutamaan yang lebih baik dari orang yang wirid dengan baca semacam ini setiap kali 100 kali kecuali orang yang lebih banyak membaca. Yakni mananya 100 kali dah oke, dah mantap, dah bagus, top dah. Tapi ternyata ada lagi yang lebih top dari orang ini, yakni yang membaca mungkin 200, mungkin baca 300, macam itu. Berarti dari sini diketahui lafaz atau wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ini termasuk wirid mutlak. Wirid mutlak yakni tidak terkait dengan waktu dan tempat, tidak terkait dengan waktu dan jumlah gitu. Kalau ada kan wirid yang terikat gitu, terkait dan terikat dengan tempat dan waktu dan jumlah. Misalnya selepas sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jangan coba-coba karena waktu itu semangat nak 50 kali. Tak boleh. Jangan pula waktu itu lemah habis itu dah cukup 3 kali saja dah. Habis, tak boleh. Ini tak boleh main-main karena ini termasuk zikir yang terikat namanya. Zikir yang muqayyad. Jadi jangan sembarangan macam itu. Nah, kalau ucapan la ilaha illallah wa daulah syarikalah ini lahul mulku walhamdulillah sampai akhir ini termasuk zikir mutlak, tak terikat dengan jumlah dan waktu. Bila-bila masa silakan. Nah, di sini baru kalau semangat pakai yang mutlak. Jangan pula semangat waktu semangat pakai zikir yang dah diikat dengan jumlah macam itu. Semangat ingin pada waktu itu 60 kali. Habis itu udah lemah 3 kali pula semaunya. Tak boleh. Jadi sekali lagi ayyul ikhwa ayyul akhawat rahimakumullah jami'an. Terus di antara kata ulama, di antara obat daripada sihir ini adalah hijama bekam. Ini adalah salah satu di antara obat sihir bekam. Yakni bekam ketika dah kena, misalnya bekam mengeluarkan darah yang kotor. Dan ini apa disebut oleh ulama-ulama semacam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wasti'malul hijamati 'ala dzalikal makan alladhi tadarrarat af'aluhu bisihri min anfa'il mu'alajah idza istu'milat 'ala alqanun alladhi yanbaghi. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, menggunakan hijama untuk mengobati sihir adalah pengobatan yang paling bermanfaat. Paling mujarab katanya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan juga yakni di samping yang lain, apabila dah kena misalnya menggunakan ayat-ayat ruqyah gitu. Al-Qur'an dibacakan di dalam air, misalnya surah Fatihah, misalnya dibacakan surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bir falaq. Dan juga yang mujarab lagi yang pernah dipraktiskan apa diamalkan oleh ulama adalah memilih ayat-ayat sihir. Jadi tidaklah khusus ya, tapi ini adalah yakni membab tajriba, yakni pengalaman macam itu. Pengalaman, dan pengalaman ini apabila dia tidak ada kait, tidak berhalangan atau tidak bertentangan dengan syar'i, pengobatan syar'i, maka ditetapkan. Jadi banyak tuh ayat-ayat sihir gitu ya, dalam surah Al-A'raf misalnya, atau dalam ini surah Al-Baqarah tadi misalnya, itu dibaca dalam air kemudian diminum. Dan juga ada misalnya perobatan-perobatan yang lain yang sebagai pengalaman gitu ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala misalnya memakai mandi dengan daun bidara 7 lembar macam itu, itu pun bagian daripada perobatan, daripada pengalaman, tajribah istilahnya, itu pun boleh digunakan. Nah. Jadi gitu ayol ikhwah ayol akhwat rahimakumullahu taala, inilah bahasan ringkas kita mengenai sihir dan yakni masalah-masalah yang meluas lainnya, tentu ada bahasan-bahasan lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan juga kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari sihir ini, dan juga terjauh dari ingin-ingin coba-coba dekat kepada sihir, mempelajarinya lah misalnya, ingin tahu, mempelajari dan mengajarkannya, waliyatubillah. Jadi sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal ini dan juga memberikan taufik kita, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini apa yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya dan terjauh dari akidah-akidah yang menyimpang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.